Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali, dan seperti biasanya kita akan melanjutkan pada pertemuan ini kajian kita, kajian kita Riyadhus Shalihin. Pembahasan masih dalam Kitabul Jihad, bab tentang keutamaan jihad. Kali ini kita mulai dari hadis yang ke-6. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alayha. Berjaga-jaga satu hari di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam berjihad itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannah khairun minad dunya wa ma 'alayha. Dan letak cemeti atau tongkat salah seorang di antara kalian di surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Artinya seluas apapun dunia ya, dan sejauh bagaimanapun jaraknya tetap tidak bisa mengalahkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga letak cemeti, hanya sekedar cemeti atau tongkat salah seorang di antara kalian dari surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Warauhatu yaruhuha al-abdu fi sabilillah awil ghadwatu khairun minad dunya wa ma 'alayha. Dan ar-rauhatu yaruhuha al-abdu, waktu pagi yang dipakai berangkat oleh seorang hamba di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, atau waktu sore yang dipakai untuk itu, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis yang mulia ini, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang 3 hal. Yang pertama tentang ribat, berjaga-jaga di pos dalam situasi perang. Itu satu hari saja jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia dan semua yang ada di atasnya. Ini menunjukkan keutamaan ribat, berjaga-jaga di pos, ya, dalam situasi jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tentang sempitnya dunia. Sempitnya dunia, bagaimanapun luasnya dan bagaimanapun jauhnya jarak, ketika seseorang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya di dunia, itu tetaplah tidak sebanding dengan surga. Sampai Nabi mengatakan, letak cemeti salah seorang di antara kalian atau tongkat salah seorang di antara kalian dari surga itu jauh lebih baik dari dunia dan apa yang ada di atasnya. Kemudian yang ketiga, soal berangkat berjihad, baik di waktu pagi ataupun di waktu sore, itu jauh lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Inilah tiga hal yang dimaksud. Pertama, berjaga-jaga di pos, ya, jihad. Kemudian yang kedua, tentang sepeleknya atau sempitnya dunia. Dan yang ketiga, berkaitan dengan keutamaan berangkat jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ketujuh, wa an Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dari Salman, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Ribatu yaumin wa lailatin, berjaga-jaga di pos jihad, sehari semalam itu lebih baik dari berpuasa selama satu bulan dan sholat selama itu pula. Wa in mata fihi ujriya alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu. Jika seseorang yang sedang berjaga-jaga itu meninggal dunia, jika seseorang yang sedang berjaga di pos jihad itu meninggal dunia, maka akan diberikan kepadanya pahala amalan yang telah dikerjakannya. Wa ujriya alaihi rizquhu, dan akan diberikan kepadanya di surga rezekinya. Dan ini seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat Ali Imran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu menduga, mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mati. Bal ahyaun, tapi justru dia hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Rabb-nya mereka akan diberi rezeki. Ya. Makanya disebutkan di sini wa ujriya alaihi rizqu, akan diberikan balasan kepadanya berupa rezekinya di surga. Nah, di surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali kamu katakan Orang yang terbunuh di jalan Allah itu dalam keadaan mati, justru sebenarnya hidup. Walakin la tashurun, namun kalian tidak merasakannya. Wa aminal fattan, dan akan terjaga, terlindungi dari fitnah-fitnah. Yang dimaksud fitnah-fitnah di sini adalah fitnah kubur, sebagaimana nanti akan ada setelah ini riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di hadis kedua yang kita baca ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada tiga pahala yang akan diberikan kepada orang yang berjaga-jaga di pos dalam rangka berjihad di jalan Allah, kemudian meninggal dunia. Karena tidak mudah berjaga-jaga di pos perbatasan, di wilayah-wilayah yang menjadi apa, perbatasan itu tidak mudah. Bisa saja mendapatkan serangan yang di luar dugaan. Karena situasinya perang, situasinya apa? Jihad. Jadi orang yang ada di pos-pos penjagaan itu orang yang memang sudah siap dengan konsekuensi yang harus diterimanya bila tiba-tiba kena tembakan sniper misalnya, atau sergapan musuh yang datang secara tiba-tiba. Makanya keutamaannya sangat besar. Nabi SAW mengatakan kalau sampai meninggal ini orang yang ada di pos penjagaan, maka akan diberikan pahala kepadanya sesuai dengan amalan yang sudah dikerjakannya. Jadi pahala yang pertama adalah mendapatkan pahala dari amalan yang dikerjakannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan rezeki di surga. Dan yang ketiga, aman dari azab atau fitnah kubur. Aman dari fitnah kubur. Inilah tiga pahala sekali lagi yang akan diberikan kepada siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan sedang berjaga-jaga di pos penjagaan. Dia mendapatkan pahala atas amalan yang telah dikerjakannya. Yang kedua, dia akan diberi rejeki di surga, di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, dia akan aman dari fitnah kubur. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis yang ke-8, qala wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi. Setiap mayit itu akan ditutup atas amalannya. Artinya selesai sampai di situ amalan yang dikerjakannya ketika dia meninggal dunia. Illal murabitu fi sabilillah, kecuali pasukan yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pasukan yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yunamma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Maka sesungguhnya baginya amalannya itu akan dikembangkan. Amalannya akan dikembangkan sampai dengan hari kiamat. Jadi amalannya akan berkembang menjadi sekian banyak pahala. Wa yu'amman fitnatul qabri, dan akan dilindungi dari fitnah kubur, akan dilindungi dari fitnah kubur. Nah, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, kemudian beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih. Pada hadis yang ke-8 ini juga sangat jelas bagaimana keutamaan yang lagi-lagi diberikan kepada mereka-mereka yang berjaga-jaga di pos penjagaan dalam situasi jihad fi sabilillah. Amalan yang telah dikerjakannya ini akan dikembangkan, akan berkembang, melahirkan banyak pahala dan keutamaan. Ya. Dan bahkan akan diberikan jaminan keselamatan, keamanan dari fitnah kubur. Nah. Hadis ke-9, wa an Utsman radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah khairun min alfi yaumin fi masiwahu minal manazili. Berjaga-jaga di pos penjagaan satu hari di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka jihad itu lebih baik min alfi yaumin, daripada 1000 hari fi masiwahu minal manajil, di tempat-tempat lainnya, di tempat-tempat lainnya. Ya. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, berjaga-jaga di pos penjagaan itu bukan hal yang mudah. Tempat yang dipakai untuk berjaga-jaga itu tempat yang rawan, bukan tempat yang aman. Karena itu satu hari ya ada di pos penjagaan di jalan Allah dalam rangka jihad itu jauh lebih baik dibandingkan dengan 1000 hari di tempat-tempat lainnya. Orang yang berjaga-jaga itu kan seperti satpam ya. Seperti satpam gitu. Menjaga perbatasan. Beda antara orang yang menjaga perbatasan wilayahnya kaum muslimin dengan orang yang menjaga toko, menjaga hotel, penjaga tempat-tempat lainnya, pabrik, atau menjaga kilang minyak misalnya, beda. Ya. Tetap yang berjaga di pos penjagaan, walaupun satu hari, itu jauh lebih baik. Ya, dibandingkan dengan berjaga-jaga di tempat lainnya. Ya, apalagi kalau cuma menjaga toko, menjaga gedung mewah, ya, menjaga misalnya pabrik, ya, itu sih biasa, ya. Bahkan bisa dikatakan bisa tidur, ya, bisa tidur. Bisa istirahat. Tapi kalau berjaga di pos perbatasan dalam situasi perang, gak bisa istirahat. 1x24 jam harus waspada. Karena kalau tidak, bisa membahayakan seluruh kaum muslimin. Nah, jadi wajar kalau keutamaannya sangat besar. Ya. Hadis yang ke-10, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadammanallahu liman kharaja fi sabilihi." Allah akan menjamin orang yang keluar dalam rangka jihad di jalannya. La yukhrijuhu illa jihadun fi sabili. Tidak ada yang mendorongnya untuk keluar kecuali jihad di jalanku. Wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli. Dan karena keimanan kepadaku serta membenarkan rasulku. Fahuwa dhaminun an udkhilahu al-jannata. Maka ada jaminan baginya untuk aku masukkan ke dalam surga. Au arji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu bima nala min ajrin. Atau aku akan kembalikan dia ke tempatnya, ke rumahnya yang dia keluar darinya, bima nala min ajrin, dengan membawa pahala. Au ghanimatin, atau membawa ghanimah. Artinya, baik terbunuh saat seseorang keluar untuk berjihad di jalan Allah ataupun tidak, ya, tetap sama-sama mendapatkan keutamaan. Kalaupun terbunuh, maka akan dimasukkan ke surga. Dan kalaupun tidak terbunuh, alias selamat, ya, masih diberi kesempatan hidup, maka ia akan kembali ke rumahnya dalam keadaan membawa pahala atau membawa ghanimah. Ya, membawa pahala atau membawa ghanimah. Kemudian kata Rasulullah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ma min kalmin yuklamu fi sabilillah illa ja'a yaumul qiyamah kahai'atihi yauma kulima. Tidak ada seorang pun yang terluka, ya, tidak ada seorang pun yang terluka, yuklamu fi sabilillah, yang dilukai oleh musuh di jalan Allah, melainkan dia akan datang pada hari kiamat, kahai'atihi, persis dengan keadaannya saat dia terluka. Jadi akan membawa lukanya sampai hari kiamat. Ya, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Launuhu launu dam. Warna darah lukanya adalah warna darah. Ya, warna darah yang ada di lukanya itu warna darah. Ya. Warihuhu rihu miskin. Rihu miskin. Dan baunya, ya, bau minyak kasturi. Jadi kalau dilihat dari warna darah yang keluar dari lukanya, itu seperti darah pada umumnya. Merah, gak kemudian berganti jadi kuning, ungu, kemilau, tidak. Ya, tidak juga berwarna-warni, tidak. Warna darah yang keluar dari lukanya itu adalah warna darah pada umumnya, tapi baunya bau minyak kasturi, wangi. Kalau darah itu pada umumnya baunya itu bau amis, ya kan, tidak mengenakan, ya. Tapi yang terluka di jalan Allah kemudian mengeluarkan darah, maka bau darahnya ini seperti bau minyak kasturi. Nah, ini keutamaan, ya, bagi orang yang berangkat berjihad di jalan Allah kemudian terluka, ya, dilukai oleh musuh, kena sabetan pedang misalnya, atau kena tembakan peluru misalnya di salah satu kakinya, ya, hingga mengeluarkan darah dan terbunuh, ya, misalnya. Nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan seperti itu, ya, seperti hari di mana dia terluka. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, laula an asyqa 'alal muslimin ma qa'adtu khilafa sariyatin taghzu fi sabilillahi abadan. Lalu kata Rasulullah, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau seandainya aku tidak takut memberatkan atas seluruh kaum muslimin, maka aku tidak akan duduk di belakang pasukan. Aku tidak akan duduk di belakang pasukan yang berperang di jalan Allah selama-lamanya. Walakin la ajidu sa'atan. Tetapi aku tidak mendapatkan kelonggaran. Fa'ahmilahum, yang bisa mendorong mereka semua ya, untuk terus berperang. Wala yajiduna sa'atan, dan mereka pun tidak mendapatkan kelonggaran dalam hal ini. Wa yashuqqu alaihim an yatakhallafu anni, dan mereka ya, akan merasa berat. An yatakhallafu anni, jika tertinggal dariku. Nah, jadi sangat kuat sekali tekad Nabi SAW untuk terus berperang, terus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaannya yang sangat besar. Ya. Karena keutamaannya yang sangat besar. Aku enggak akan pernah duduk di belakang sebuah pasukan. Artinya tekad beliau, keinginan beliau itu untuk terus berperang dan membawa semua kaum muslimin sebagai pasukannya. Ya, tapi beliau tidak mendapatkan kelonggaran dalam hal ini. Dan kaum muslimin pun sama, tidak mendapatkan kelonggaran dalam hal ini. Nah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Lawadidtu an aghzuwa fi sabilillah fa uqtalu. Sungguh aku sangat ingin berperang di jalan Allah kemudian terbunuh. Summa aghzu fa uqtal. Lalu berperang lagi dan terbunuh lagi. Summa aghzu fa uqtal. Lalu berperang lagi dan terbunuh lagi. Ya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Ini keinginan beliau, berperang, terbunuh, berperang lagi, terbunuh lagi, berperang lagi, terbunuh lagi. Terus seperti itu. Nah. Rawahu Muslimun wa rawal Bukhariyu ba'dahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan sebagiannya. Nah. Kemudian Imam Nawawi memberikan catatan al-kalmu, artinya al-jarhu. Al-kalmu itu artinya al-jarhu, luka. Nah. Berikutnya hadis yang ke-11. Qala wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min maklumin yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamah wa kalmuhu yadmi al-launu launu damin war-rihu rihu miskin. Muttafaqun alaih. Hadis ke-11 ini masih dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min maklumin, tidak ada seorang pun yang terluka, yuklamu fi sabilillah, yang dilukai oleh musuh di jalan Allah, illa jaa yaumal qiyamah, melainkan ia akan datang pada hari kiamat nanti, wakal muhu yadmi, dan lukanya akan mengeluarkan darah. Lukanya itu akan mengeluarkan apa? Darah, yadmi. Lalu kata Rasulullah, al-launu launu damin, warna darahnya seperti warna darah pada umumnya, enggak berbeda, merah. Nah, warrihu rihu miskin, namun baunya bau minyak kasturi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Minyak kasturi, minyak yang paling wangi ya, minyak yang memiliki aroma kuat, kasturi, misk ya. Beda dengan minyak wangi yang mungkin sekarang juga ada namanya misk, mau misk haromain atau misk Madinah, enggak seperti itu ya. Wanginya tidak seperti itu. Ya. Kalau minyak wangi yang diberi nama misk itu hanya nama saja. Ya. Beda dengan minyak kasturi yang ada pada hari kiamat, ya, yang merupakan bau dari darah yang keluar dari luka yang diderita oleh orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah. Kemudian hadis ke-12, wa'an Mu'adzin radhiyallahu ta'ala anhu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man qatala fi sabilillah min rajulin muslimin fuwaqa naqatin wajabat lahul jannah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, min rajulin muslimin, yang dilakukan oleh segolongan muslim, ya, barang siapa yang berjihad di jalan Allah yang dilakukan oleh golongan muslim, fuwaqa naqatin, meskipun lamanya antara dua perahan susu unta, meskipun lamanya itu antara dua perahan susu unta, dua perahan susu unta itu tidak lama, ya, pertama memerah selesai kemudian perah lagi, itu jaraknya sebentar, jaraknya sebentar. Karena itu, ya, Nabi menjelaskan di sini bahwa barang siapa yang berangkat berjihad yang dilakukan oleh segolongan muslim walaupun sebentar, walaupun tidak lama, ya, yang di sini dibahasakan dengan fuwaqa naqatin, lamanya itu antara dua perahan susu unta. Nah, maknanya walaupun sebentar gitu. Wajabat lahul jannah, pasti akan mendapatkan surga sebagai balasannya. Cuma sehari misalnya terjadi peperangan, ya, jihad di jalan Allah, itu sudah surga, ya, balasannya. Tidak mesti yang namanya jihad itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tidak. Walaupun cuma sehari. Cuma sebentar. Seperti perang Badar, itu kan cuma sebentar saja. Setengah hari, selesai. Waktunya tidak lama. Tapi wajabat lahul jannah, bagi yang terlibat di dalamnya pasti akan mendapatkan apa? Surga. Nah, waman kharaja waman juriha jurhan fi sabilillah au nukiba nakbatan fa innaha taji'u yaumal qiyamah ka agzari ma kanat. Ka agzari ma kanat. Launuha az-za'faran wa rihuha kal misk. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa man juriha, dan barang siapa yang terluka, ya, barang siapa yang terluka di jalan Allah saat berjihad, au nukiba nakbatan, atau terkena kesusahan, atau terkena suatu kesusahan, fa innaha taji'u yaumal qiyamah, maka akan datang pada hari kiamat, ka'agzari makanat, sederas apa yang terjadi, sederas apa yang terjadi, ya, Misalnya kalau lukanya parah, maka akan datang pada hari kiamat ya dalam keadaan seperti itu, membawa luka yang parah tetapi keutamaannya besar. Ya, atau merasakan kesusahan yang sangat, ya. Seperti misalnya perang harus dalam keadaan saum. Seperti peristiwa Futuh Makkah, ya. Itu kan dalam keadaan saum. Futuh Makkah. Jelas berbeda. Kalau situasinya tidak dalam keadaan apa? Saum, puasa. Kalau puasa suruh berangkat berperang, bayangkan. Ada kesusahan. Maka akan datang pada hari kiamat, ya. Seperti itu. Sederas, sekuat apa yang terjadi. Launuha az-za'faran. Warna darah dari luka yang keluar itu seperti za'faron. Ya, launuha az-za'faron. Seperti za'faron, warihuha kalmisk, dan baunya seperti minyak kasturi. Nah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Tirmidzi kemudian beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Kemudian hadis yang ke-13, satu lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, marra rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syi'bin fihi uyainatun min ma'i azbatin. Seorang laki-laki, kata sahabat Abu Hurairah, seorang laki-laki dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah lembah syi'bin, sebuah lembah fihi uyainatun, yang di lembah tersebut ada mata air kecil. Ada mata air kecil. Min ma'i azbatin. Yang airnya air tawar. Yang airnya air tawar. Fa'ajabathu. Lalu dia merasa heran. Ya, lalu dia merasa heran. Faqala, kemudian dia mengatakan pada dirinya, "Lau i'tazaltu an-nasa fa aqamtu fi hadha asy-sya'bi, seandainya aku jauhi semua manusia, kemudian aku tinggal di lembah yang seperti ini, maka sungguh mengenakan. Sungguh bikin nyaman. Ada mata air kecil, airnya tawar, terus di sebuah lembah lagi. Lembah itu biasanya terletak di antara dua gunung. Kan indah itu. Ya. Banyak rumput-rumput hijau, ya. Mata air jelas sumber kehidupan. Makanya dia berkata pada dirinya, kalau seandainya aku tinggalkan semua manusia, maksudnya melakukan uzlah, tinggal di lembah yang seperti ini tentu zen. Tentu mengenakan, mantap. Walan af'al hatta astadzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku enggak akan melakukannya sampai aku minta izin dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak sembarangan sahabat, ya. Ya selalu minta izin kepada Rasul, paling tidak minta fatwa, bagus enggak? Baik enggak? Gitu. Walaupun secara keinginan sudah ada. Ya. Ingin sekali tinggal di lembah yang seperti ini. Tapi dia mengatakan, walan af'al. Aku gak akan pernah melakukannya. Sampai aku minta izin dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia sampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan Rasulullah menjawab, la taf'al. Jangan kamu lakukan. Jangan kamu lakukan. Ya. Fa inna maqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salatihi fi baitihi 70 aman. Lihat. Jangan kamu lakukan itu. Memang kalau mencari ketenangan, kenyamanan, hidup sendiri di tempat itu kan gak ada yang bisa bikin adrenalin naik gitu kan. Nyaman, tenang. Tapi kata Rasul, jangan kamu lakukan. Karena sesungguhnya maqama ahadikum fisabilillah, kedudukan tempat salah seorang di antara kalian di jalan Allah itu jauh lebih afdol daripada sholatnya yang dia lakukan di rumahnya selama 70 tahun. Jadi walaupun tinggal di tempat itu nyaman, bisa sholat, bisa ibadah dengan khusyuk, tetap tidaklah lebih baik dengan ketika ada di medan perang dalam rangka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lebih baik. Bahkan Nabi mengatakan yang posisinya ada di medan perang berjihad di jalan Allah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang ada di rumahnya sholat terus-terusan, ya, 70 tahun bandingannya. Nah, walaupun selama 70 tahun sholat di rumahnya gak terganggu dengan hal apapun, tidaklah lebih baik daripada orang yang ada di medan perang. Ya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wa yudkhilakum aljannata? Kemudian kata Rasulullah, maukah aku bukankah kalian ingin Allah ampuni dosa kalian dan Allah masukkan kalian ke surga? Bukankah kalian ingin Allah ampuni dosa kalian dan masukkan kalian ke surga? Ughzu fi sabilillah. Berperanglah di jalan Allah. Man qatala fi sabilillah fuwaqa naqatin wajabat lahul jannah. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah walaupun sebentar, ya, walaupun sebentar, kalau dihitung waktu lamanya antara dua perahan susu unta, wajabat lahul jannah, maka pasti dia mendapatkan surga. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Waqala, dan beliau mengatakan hadisun hasanun, hadis hasan. Kemudian Imam Nawawi memberikan catatan al-fawaq atau al-fuwaq ma baina al-halbatain, yaitu antara dua perahan susu unta. Jadi sebentar saja. Nah, keutamaannya sudah besar. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.